Sembahlah Allah Tuhan semesta, besarkanlah melalui ibadah. Kita hambanya perlu menyembahnya, merendah diri memuja kebesarannya. Sembahlah Allah Tuhan semesta, besarkanlah melalui ibadah. Kita hambanya perlu menyembahnya, merendah diri memuja kebesarannya. Para pemimpin hendaklah hormati, dan juga ibu dan bapa. Jasa orang tua jangan dilupa, guru-guru juga kenanglah jasanya. Bangsa yang hina tiada menyembah Allah, tiada merendah diri kepada Tuhan. Bangsa yang hina tiada menyembah Allah, tiada merendah diri kepada Tuhan. Menghormati pemimpin sudah tiada, ibu bapa telah disia-siakan. Ibu bapa telah disia-siakan. Sembahlah Allah Tuhan semesta, besarkanlah melalui ibadah. Kita hambanya perlu menyembahnya, merendah diri memuja kebesarannya. Bangsa yang rendah melupakan orang tua, apatah lagi jasa guru-gurunya. Yang telah berjasa kepada bangsa, kepada negara dan agamanya. Sembahlah Allah Tuhan semesta, besarkanlah melalui ibadah. Kita hambanya perlu menyembahnya, merendah diri memuja kebesarannya. Jadilah bangsa yang bermaruah, tinggi akhlaknya, mulia budi bahasa. Allah disembah, Allah dipuja, para pemimpin dikenang jasanya. Sembahlah Allah Tuhan semesta, besarkanlah melalui ibadah. Kita hambanya perlu menyembahnya, merendah diri memuja kebesarannya. Sembahlah Allah Tuhan semesta, besarkanlah melalui ibadah. Kita hambanya perlu menyembahnya, merendah diri memuja kebesarannya.